له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك باب dorongan untuk tetap berada di atas sunnah, ajakan untuk melaksanakannya dan meninggalkan bid'ah, meninggalkan at-tafarruq, perselisihan dan perpecahan, dan mengingatkan umat dari itu semua, yakni kebid'ahan, perpecahan dan perselisihan. Sampai kita pada ucapan asy-syarih wa qauluhu wa tarkil bid'ah. Baik. فقال نهى صلى الله عليه وسلم عن المحدثات والبدع لأنها مخالفة للسنة النبوية الشريفة قوله وترك البدع meninggalkan kebid'ahan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari perbuatan yang baru, perbuatan bid'ah, karena menyelisih sunnah nabawiyah syarifah, menyelisih sunnah Rasulullah yang mulia. Wal bid'ah jam'u bid'ah wa hiya kullu ma uhditsa fid din mimma laysa minhu. Kenapa ini harus disampaikan? Karena sebagian orang alergi dengan kata-kata bid'ah. Setiap ada pembahasan bid'ah, mereka merasa bahwa senantiasa mereka yang senantiasa disinggung. Barakallahu fikum. Perasaan ini sesungguhnya ya muncul karena memang mereka melakukan perkara-perkara baru. Ya herannya mereka tidak mau dikatakan melakukan kebid'ahan, tapi nyatanya mereka melakukannya. Bid'ah itu kullu ma uhditsa fid din mimma laysa minhu, semua perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini yang bukan dari agama. Wa yashmalu al-bid'ata fil i'tiqadi wal bid'ata fil ibadati wa fil amal. Bid'ah itu mencakup kebid'ahan dalam masalah keyakinan. Yani meyakini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperintahkan untuk dia meyakini tapi dia meyakininya. Bid'ah juga masuk pada masalah ibadah. Bid'ah juga masuk dalam amalan-amalan. Qala sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan atas kami perintahnya, maka amalan itu tertolak. Kan jelas. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini, apa yang kita laksanakan, ya harus berlandaskan atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mau dikemanakan semua dalil-dalil ini? Barakallahu fikum. Kalau kita tidak boleh berbicara tentang kebid'ahan, mau dikemanakan ini dalil-dalil ini? Subhanallah. Padahal Rasul telah menekankan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian. Minta hadir. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Karena semua perkara-perkara baru dalam agama adalah kebid'ahan. Tidak perlu repot-repot memang untuk melakukan, mengada-adakan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena yang jelas-jelas saja sudah terlalu banyak. Apa yang Anda inginkan dari kebid'ahan itu? Bukankah kebaikan? Menurut kalian? Padahal belum ada kejelasan tentang perintah dan contoh dari Rasulullah SAW. Sementara yang jelas-jelas perintahnya, jelas-jelas contohnya, kalian tidak melakukannya. Padahal sangat banyak dan luar biasa banyaknya. Oleh karena itu, tidak perlu ada yang namanya perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah. Karena yang ada dalam Islam ini sendiri sudah terlalu banyak. Kebaikan kalau sengaja cuma sekedar kita pengen kebaikan. Agama ini sudah sempurna. Barakallahu fikum. Dan jalan-jalan kebaikan di dalamnya sangat-sangat-sangatlah banyak. Pintu-pintu kebaikan luar biasa banyaknya. Baik. Oleh karena itu dilarang kita melakukan sesuatu yang mengada-ada. Iya, fa inna kullam muhdatsatin bidah. Fal wajibu an tu'rada aqwalun nasi wal ulama. Baik. Wa af'alahum wa ibadatihim wa ijtihadatihim ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk kita hadapkan ucapan manusia, ucapan ulama, perbuatan manusia, perbuatan ulama, ibadah manusia, ibadah para ulama, bahkan ijtihad para ulama dihadapkan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai barometer benar tidaknya, boleh tidaknya untuk kita jalankan. Fama wafaqas sunnah fa innahu yu'khadhu bih. Maka setiap ucapan, setiap perbuatan, barakallahu, setiap keyakinan yang ternyata mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita ambil. Wa ma khalafa fa innahu yutrak. Dan apa-apa yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditinggalkan. Wa la yu'mal bih. Tidak boleh kita beramal dengannya. Wa in istahsanahu man istahsanahu. Walaupun dianggap baik orang-orang yang menganggap baik. Baik. Wa atabarahu ziyadata khairin aw ibadah. Walaupun orang-orang menganggapnya itu adalah tambahan kebaikan atau bahkan menganggapnya ibadah. Wal haqiqatu anna ma khalafa sunnah inma huwa syarrun wa laysa bi khair. Padahal hakikatnya adalah semua yang menyelisih sunnah itu adalah kejelekan dan bukan kebaikan. Walaupun nampaknya kebaikan. Li'annahu yub'idu 'anillahi 'azza wa jalla. Karena sungguhnya perkara-perkara barat itu justru menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kebid'ahan itu menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Coba perhatikan, Allah sudah menjadikan Nabi kita sebagai contoh suri teladan. Baik. Kalau kita membuat sendiri berarti kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh kan tinggal ngikut. Tidak perlu membuat yang baru. Tidak perlu mengada-adakan sesuatu. Tinggal ngikut. Tinggal mencontohi, tinggal meniru. Tinggal meyakini apa yang diyakini Rasulullah, tinggal mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya uswah. Al-iktidak, mengikut. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian uswatun hasanah, sebagai contoh suri teladan liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tentunya bagi siapa orang, bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan hari akhirat. Fi hadhihi dalilun ala wujubil iltizami sunnah an-nabawiyah. Di ayat ini ada dalil tentang wajibnya berpegang teguh terhadap sunnah Nabi wal iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal uswatu hiyal qudwah. Uswah itu adalah qudwah, contoh, panutan, suri teladan. Wa ta'assi maknahu al-iqtida. At-ta'assi menjadikan contoh. Ya, ada contoh ya harus kita ngikut. Ngikut dengan contoh itu. Kapan kita tidak ngikut berarti kita tidak mencontoh. Kan demikian. Subhanallah. Terkadang slogan-slogan tanpa ada amalan. Wa ta'assi maknahu al-iqtida. Fal qudwatu huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa man adahu fa inna ma yuqtada bih idza wafaqa sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi contoh suri teladan panutan itu hanya Rasulullah. Selain Rasulullah itu boleh dipanuti, dijadikan contoh selama mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita memuji seorang ulama, seorang syekh, seorang ustaz, seorang kiai misalnya. Kita memujinya. Kita mengatakan, oh dia masya Allah uswatun hasanah, contoh suri teladan yang bagus, selama tentunya yang dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru juga kita ikut. Selama tidak mengikuti Rasulullah dan tidak secocok dengan Rasulullah, maka tidak boleh kita mengikutinya. Intinya adalah mengikuti Rasulullah. Barakallahu fiikum. Hatta guru kita, hatta ustaz kita, kiai kita, kapan dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita ikuti. Barakallahu fiikum. Kita boleh mengikuti ustaz kita, kiai kita, ulama kita, kalau dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amman khalafaha fa huwa laysa qudwah. Dan barang siapa yang menyelisih sunnah Rasulullah, maka dia tidak bisa dijadikan contoh suri teladan, bal huwa qudwatun sayyi'ah, bahkan dia adalah contoh yang jelek. Wa qawlu ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sunya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau bukanlah termasuk di antara mereka sedikit pun. Laqad saqal musannif rahimahullahu taala hadhihi al-aya li'annahu ja'a fi tarjumati al-babi an-nahyi 'anil tafarruq wal ikhtilaf. Dibawakan oleh penulis di sini ayat ini karena di babnya ada beliau memberi judul an-nahyi 'anil tafarruq wal ikhtilaf, larangan bercerai-berai dan berselisih. Wa dalil dzalika qawluhu ta'ala, dalil untuk larangan ini firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum bi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau tidaklah bagian dari mereka sedikit pun. Innama amruhum minallah, sesungguhnya urusan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sumayunabbihum bima kanu yaf'alun, dan Allah akan mengkhabarkan kepada mereka apa yang dulunya mereka lakukan. Wa dinu wahidun wa huwa ma jaa bihir rasul. Agama ini cuma satu, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalafahu falaysa bidin. Dan apa yang menyelisihnya, maka dia bukan dari agama. Wa in za'ama ashabuhu annahu minad din. Walaupun orang menyangka bahwa itu adalah bagian dari agama. Wa tafarruq tayyib yuhdithu asy-syiqaq wal baghdha wa kathratal ahwa. Dan bercerai-berai ini akan melahirkan asy-syiqaq, perselisihan, permusuhan, dan kathratul ahwa, banyaknya hawa. Wa qad yuhdithul qitala wa safkid dima, bahkan boleh jadi perselisihan ini akan melahirkan pertumpahan darah. Wa qad yukhillu bil aman, bahkan boleh jadi perselisihan ini akan menghilangkan rasa aman. Fala budda min al-ittifaqi ala ma jaa bihi ar-rasul, maka harus bersatu. Bersatu di atas apa? Baik, ditanya dulu bersatu di atas apa. Kalau bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang harus kita ikuti. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. I'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan jangan bercerai-berai. Maka siapa yang menyempal, menjauh dari agama, dialah yang bercerai-berai. Barakallahu bikum. Wa qala wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtarabu min ba'di ma ja'ahumul bainat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Allah mengatakan wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtarabu. Janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, bercerai-berai dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bainat, setelah datangnya kepada mereka keterangan. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan untuk mereka adab yang sangat besar. Faqad dzakara Allah ta'ala an ahli alkitab annahum lamma tafarraqu halaku. Sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ahlul kitab ketika mereka berselisih, mereka binasa. Fattafarruq la khaira fihi. Maka perselisihan itu tidak ada kebaikannya. Barakallahu fiikum. Cuma repotnya, semua orang menganggap bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Oleh karena itu, setiap orang di antara kita harus berdoa, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnika innaka la tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Barakallahu alaikum. Subhanallah. Wattaufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka yang bercerai-berai adalah yang keluar dari jalan ini. Wa min al-ma'lumi anna an-nasa yakhtalifuna fil ijtihadi wal ara'i wal fikr, walakin al-wajib 'ardu aqwalihim wa ijtihadatihim wa ara'ihim ala kitabillahi ta'ala. Kita sangat tahu bahwa manusia akan berselisih dalam ijtihadnya, dalam pendapatnya, fikihnya. Walakin al-wajib ardu aqwalihim wa ijtihadatihim, akan tetapi yang wajib bagi kita, kita hadapkan ucapan mereka, ijtihad mereka, pikiran-pikiran mereka, kita hadapkan semuanya kepada kitabullah ta'ala. Liyajtami'a al-mutafarriqin, agar supaya berkumpul orang-orang yang berselisih. Barakallahu fikum. Yang mencocoki kita ambil, yang tidak mencocoki kita buang. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan penguasa kalian, hendaknya kalian taati selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih tentang sesuatu, mau diapakan ini perselisihan? Bagaimana penyelesaiannya? Kata Allah, farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika sekiranya kalian memang adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu yang lebih baik dan lebih baik akibatnya. Wa qawluhu ta'ala farudduhu ila Allah ay ila kitabillah, kembalikan kepada Allah yakni kembalikan kepada Al-Qur'an. War rasul fi hayatihi, kembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup. Wa alaihi salatu wassalam yuraddu ilaihi wa ba'da mautihi ila sunnatihi, kalau beliau masih hidup maka kembalikan kepada Rasulullah, tapi kalau beliau telah meninggal dunia maka kembalikan kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Fal khilafu yuhsam wan niza'u yunha wa dhalika birruju' ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka perselisihan itu akan apa, yuhsam, dicegat, hasm, supaya tidak menjalar kemana-mana, tek, diprop, ditahan, disumbat, atau apalah istilahnya. Wa niza'u yunha, niza' pertikaian perselisihan, khalas, dihentikan. Dengan apa kita menghentikannya? Birruju' ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau cuma pendapat, semua orang bisa berpendapat. Kalau satu mengatakan, "Oh, itu menurut saya begini," ya satunya juga bisa akan mengatakan demikian. Menurut saya begini. Menurut pendapat saya, semuanya akan mengatakan demikian. Maka satu-satunya jalan adalah mengembalikannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengembalikannya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, waqad kana sahabatu ridwanullahi alaihim yakhtalifuna fi ba'dil umur. Para sahabat juga di zaman dahulu kala berselisih di berbagai permasalahan. Walakin hum kanu yarudduna khilafahum ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Tsumma yattafiqun. Kemudian mereka mengembalikannya kepada kitabullah dan sunnati Rasulullah, dan mereka pun kembali bersatu. Wa hakadha kana man ba'dahum min ahli al-iman was-sidq. Demikian pula orang-orang yang setelah para sahabat, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang jujur dalam beriman, faqad kanu idza ikhtalafu raddu khilafahum ila kitabillahi ta'ala. Kalau mereka berselisih, mereka mengembalikan perselisihan mereka kepada kitabullah ta'ala dan sunnati rasulih. Falam yakun ahaduhum yata'assabu li ra'ihi, tidak ada seorang pun di antara mereka bersikuku dengan pendapatnya. Li'anna hadha lam yakun min sya'nihim rahimahumullah, karena ini bukan kebiasaan mereka. Rahimahumullah ta'ala wa radhiya anhum. Baik. Jadi kembalikan kepada kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.